haruskah aku menahan rindu sepanjang kasih padamu iku. Tetes air mata pun berlinang bila teringat sentuhanmu iku. Oh Tuhan, tunjukkan kebesaran sujud di tengah malam. Ku berdoa penuh harapan, ibu kembalilah, ibu kembalilah, ibu. Sekian lamanya engkau pergi, sampai kini ibu belum kembali. Haruskah aku menahan rindu sepanjang kasih padamu ibu. Tetes air mata mencari kemana kau pergi. Ayah aku rindu ingin bertemu, selalu menangis di malam malamku. Ayah aku ingin bersama tapi kemana aku harus mencarimu. Di setiap hari-hariku ini aku selalu rindu tentangmu. Saat kau lepas pelukan itu ku pun menangis. Ku takkan bisa kapan kau kembali. sayang. Ku kangen sama ayah. Jangan menangis tak sanggup lagi sayang dengan rinduku ini. Banyaklah berdoa sayang untuk orang tuamu. Aku kangen sama kamu, ayahku rindu. Aku ingin memeluk dirimu sampai kapan? Aku terus menunggu kau yang tak pergi jauh, tinggalkan diriku. Entah sampai kapan aku terus bertahan, meskipun aku yang terjadi dalam kehidupan ini. Seorang manusia menangis mencari sesuap nasi. Tanpa rumah dia berteduh, makan juga di jalanan.

untuk selamanya dan tak mampu untuk kembali. Ku ingin kau tak pernah meneteskan air matamu agar ku bahagia, oh, agar ku bahagia. Bila nanti aku pergi membahagiakannya bila kau jodohkan.